الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، kita masuk ke muqaddimatul wajib. Ya, di sini kata Syekh Muhammad Hasan itu wahiyal qa'idatul ma'rufah. Kalau kita bahas Indonesia kan muqaddimatul wajib ini penghantar kewajiban, ya, penghantar kepada yang wajib. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah al qa'idatul ma'rufah bi anna ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, ini kaidah yang sangat ma'ruf di tengah-tengah kita, ya, yang sama-sama kita ketahui, yang ungkapannya ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib, yang bahasa Indonesianya apa yang kewajiban itu, apa yang suatu hal yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Nah, ini yang dimaksud dengan muqaddimatul wajib ataupun penghantar wajib. Jadi penghantar wajib itu adalah ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib, itu dinamakan dengan muqaddimatul wajib. Sesuatu atau apa saja yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia wajib. Nah, inilah yang dinamakan dengan muqaddimatul wajib. Jadi kira-kira muqaddimatul wajib di sini itu adalah yang ma itu. Ma, apa saja tersebut, itulah muqaddimatul wajib. Jadi muqaddimatul wajib adalah ma, apa saja. Tapi apa saja yang bagaimana? La yatimul wajib illa bihi. Itu yang dimaksud dengan muqaddimatul wajib. Sebagai permisalannya, fa idza amara asy-syari' bi ijadi fi'li ma faqad amara bihi wa bima la yatimmul fi'l illa bihi. Maka apabila syariat memerintahkan untuk mewujudkan sebuah perbuatan apapun itu, maka sungguh syariat memang memerintahkan untuk mewujudkan perbuatan tersebut dan juga mewujudkan muqaddimatul wajib. Jadi selain mewujudkan yang wajib tadi, ya, karena kenapa kita bilang yang tadi itu wajib? Ya, karena syariat memerintahkan untuk mewujudkannya. Jadi pada saat syariat memerintahkan untuk mewujudkan sebuah perbuatan, maka perbuatan tadi menjadi wajib sebagaimana yang sudah kita ketahui tentang makna amr. Ya, di mana sebelumnya sudah kita katakan bahwa makna amr itu aslinya adalah wajib. Ya, lil wujub. Nah, jadi ya, maka sungguh memang syariat memerintahkan untuk mewujudkan perbuatan tersebut dan juga mewujudkan muqaddimatul wajib. Lebih tepatnya ma la yatimmul fi'l illa bihi. Jadi untuk mewujudkan apa saja yang perbuatan itu enggak sempurna kecuali dengannya, ya, perbuatan tadi. Nah, demikian. Fa idza amara bis-shalah. Contohnya kalau syariat memerintahkan untuk salat, faqad amara bis-shalah wa bima tatawaqqafu as-shalah 'alaihi min al-wudu' wa istiqbali al-qiblah wa ghairi dhalika mimma tatawaqqafu sihhatuha aw wujuduha 'alaihi. Jadi contohnya apabila syariat memerintahkan untuk salat, maka ya benar syariat memerintahkan untuk salat, ya, maka sungguh syariat telah memerintahkan untuk salat tersebut dan juga sungguh syariat telah memerintahkan muqaddimatus shalah, ya, di mana shalah sebagai hal yang wajib tadi, yaitu memerintahkan apa saja yang shalah itu tegak, ya, ataupun terlaksanakan dengannya. Ya, ini semisal berupa wudu, menghadap kiblah, ataupun selainnya dari apa saja yang pokoknya shalah itu sah ataupun terwujud. Ya, intinya muqaddimatul wajib. Nah, jadi maksudnya di sini Syekh ingin menerangkan kepada kita bahwa tatkala syariat memerintahkan suatu perbuatan atau tatkala syariat memerintahkan suatu hal yang wajib, maka dia juga memerintahkan muqaddimatul wajibnya. Ya, maka dia juga memerintahkan, maksudnya syariat juga memerintahkan kita muqaddimatul wajibnya. Yang artinya apa? Ya, muqaddimatul wajib tadi wajib. Nah, begitu. Ya, muqaddimatul tadi wajib apa namanya? Muqaddimatul wajib tadi ya, maka hukumnya juga wajib begitu. Ya, ini sama seperti kaidah yang biasa kita kenali juga, yaitu al-wasail fi hukmil maqasid. Nah, contoh lain, wa idza amara al-mar'a bisatri ra'si, wa idza amara al-mar'ata bisatri ra'si fi sholati mathalan, fa innaha yajibu 'alaiha an tastura juz'an min al-wajhi hatta tata'akkada anna al-wajiba qad wujida kulluh. Apabila syariat memerintahkan seorang wanita, ya, ataupun memerintahkan perempuan untuk menutup kepalanya ketika sholat, ya, contohnya, maka sesungguhnya syariat memerintahkan perempuan tersebut, ya, mewajibkan perempuan tersebut untuk menutup bahagian dari wajahnya. Tujuannya agar muncul keyakinan, ya, bahwa yang wajib tadi telah tertunaikan seluruhnya, ya, telah terwujud seluruhnya. Oleh karena itulah makanya di sini Syekh langsung mengatakan bahwa menutup bahagian wajah, padahal kan yang diperintahkan syariat menutup kepala. Maka kata Syekh, maka dalam hal ini syariat secara enggak langsung juga mewajibkan perempuan tersebut untuk menutup bahagian wajahnya. Karena menurut beliau di sini bahagian wajah tadi adalah muqaddimatul wajib. Karena dengan demikian, ya, tata'akkad annal wajib qad wujida kulluh. Ya, dengan demikian sangat-sangat bisa kita yakini, ya, kita benar-benar muakkid di situ, ya, benar-benar yakin di situ bahwa yang wajib tadi yaitu menutup kepalanya sudah tertunaikan secara keseluruhan, karena wajahnya aja udah masuk gitu loh. Nah, demikian. Ya, jadi ini tentang muqaddimatul wajib. Misalnya ada contoh lain, wa idza ghassala al-mar'u wajhahu fil wudhu'i wajaba 'alaihi ghasru juz'in min ar-ra'si hatta yatayaqqana annahu ghassala jami' al-wajhi wa hakadha. Nah, seseorang yang mencuci wajahnya, ya, seseorang yang mencuci wajahnya ketika wudhu, maka wajib atasnya mencuci bahagian dari kepalanya. Ya, karena kan masalah mencuci wajah ketika wudhu termasuk bahagian dari perintah syariat, kan gitu ya. Jadi mencuci wajah ketika wudhu adalah perintah syariat. Nah, maka ketika itu juga wajib bagi kita untuk mencuci bahagian dari kepala kita. Tujuannya yatayaqqan annahu ghassala jami'al wajah. Supaya dia yakin bahwa dia sudah mencuci seluruh wajah sebagai hal yang diwajibkan tadi atau sebagai hal yang diperintahkan oleh syariat. Nah, maka muqaddimatul wajibnya jadi wajib. Yaitu apa? Mencuci bahagian sebahagian dari kepala. Supaya tertunaikan pencucian seluruh wajah, gitu loh. Nah, dan memang beginilah. Wah, kata. Sebab kaidahnya ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Nah, demikian. Baik. Lalu fasal berikutnya al-amru bisyai'i yadullu 'alal ijza'i. Ya, apakah perintah itu terkandung ijza'? Maksudnya terlepas dari tanggung jawab atau sukutul qada, ya, nggak perlu mengqada, ya, maksudnya ya, tidak ada lagi pengqadaan. Jadi apakah perintah itu mengandung ijza, ya, menunjukkan atas ijza? Nah, maka di sini kata Syekh, idza fa'ala al mukallaf ma amara bihi fa innahu yakhruju 'anil uhda. Berarti artinya, ya, al amru bisyai yadullu 'alal ijza. Jadi artinya di sini Syekh berpandangan al-amru bisyai'i yadullu 'alal ijza, atau dengan kata lain apakah perintah itu mengandung apa, terkandung ijza? Ya, jawabannya perintah terkandung ijza bi fi'lil mukallaf. Nah, demikian. Sebagaimana pernyataan Syekh di sini, idza fa'ala al-mukallaf ma amara bihi fa innahu yakhruju 'anil uhda. Jadi jika seorang mukallaf melakukan ma umira, ya. Ini lebih tepatnya ma umira. Idza fa'ala al-mukallaf ma umira bihi fa innahu yakhruju 'anil uhda. Jika seorang mukallaf melakukan apa yang diperintahkan, maka dia telah keluar dari ataupun terlepas dari tanggung jawab. Ya, suqutul qada. Hilang qadanya. Maksudnya enggak ada yang namanya qada padanya ketika dia melakukan apa yang diperintahkan. Berarti artinya perintah itu yaqtadil ijza. Atau dengan kata lain, al-amru bisyai'i yadullu 'alal ijza. Jadi perintah itu menunjukkan atas ijza. Dan yang maksud dengan ijza di sini adalah yakhruju fa innahu yakhruju 'anil uhdah atau suqutul qada. Wa yattasifu fi'luhu bil ijza. Ya, maka dengan demikian perbuatan kita tadi itu tersifati dengan ijza. Ya. Oh iya. Ya, jadi perbuatan kita tadi itu tersifati dengan ijza. Atau dengan kata lain berarti perbuatan kita tadi itu mujizi. Ya. Apa yang kita lakukan itu ya mujiziun. Sesuatu yang menempati gitu ya, menempati tempatnya. Sesuatu yang menempati ya binafsil amr sebab perintah itu sendiri wala yahtaju ila amrin jadidin yadullu alal ijza'i dan enggak perlu perintah baru yang menunjukkan atas ijza' tersebut ya yang menunjukkan atas jatuhnya qadha atau yang menunjukkan atas keluarnya terlepasnya dia dari tanggung jawab jadi enggak butuh perintah baru ya yang menunjukkan atas keluarnya dia dari tanggung jawab nah jadi intinya di sini Syekh berpandangan perintah itu ya, mengandung ijza. Ya, lepasnya tanggung jawab. Baik. Nah, kemudian pasal berikutnya al-amru bil ada laisa amran bil qada. Perintah terhadap ada itu bukanlah perintah terhadap qada. Maksudnya perintah terhadap ada itu berbeda dengan perintah terhadap qada, ya. Atau dengan kata lain, dhahaba jumhurul usuliyin, ya, sebagaimana dijelaskan di sini, ila annal amra bil ada' la yakunu amran bil qada. Jumhur usul berpandangan bahwa perintah terhadap ada' itu bukanlah perintah terhadap qada'. La yakunu, ya, tidak harus menjadi perintah terhadap qada'. Wa annal qada', ya, karena qada' yahtaju li amrin jadid. Beda dengan permasalahan kita di atas tadi bi khilafil ijza fil mas'alatis sabiqah beda dengan ijza yang menjadi permasalahan kita di atas tadi nah kalau ijza la yahtaj ila amrin jadid karena ijza suqutul qada di mana al amru bisyai'i yadullu 'alal ijza apabila si mukallaf melakukannya jadi apabila mukallaf melakukan perintah tersebut ya maka dia terlepas dari uhdah. Sementara kalau qada yahtaj li amrin jadidin. Ya. Yahtaj li amrin jadidin. Ya butuh kepada perintah baru. Ya. Nah, demikian. Dengan kata lain, al-amru bil ada laisa amran bil qada, yaitu kesimpulannya. Ya, perintah terhadap ada itu bukan amr bil qada. Baik. Kemudian pasal berikutnya al-amru bi syai'in 'indal ma'muri ini masih tentang perintah juga yang perlu untuk kita ketahui ya agar tidak menyeleweng di dalam beristimbat kan gitu ya seperti permasalahan-permasalahan sebelumnya ya itu juga hal-hal yang penting yang kita ketahui dalam babul amr yaitu muqaddimatul wajib ya setelah sebelumnya kita membahas tentang dalalatul amr 'alal faur dalalatul amr 'alat tikrar kan begitu. Dalalatu sighatul amr dan sebelumnya kita juga sudah mengetahui dalalatu sighatul amr. Ya maka juga ini merupakan hal-hal yang penting untuk kita ketahui, muqaddimatul wajib ya. Kemudian al-amru bisyai'a dulu 'alal ijza. Ya. Walau terlepas dari adanya persisihan di sana ya. Ada yang menyatakan ya la ya dulu 'alal ijza kan begitu. Ya namun di sini Syekh berpandangan al-amru bisyai'a dulu 'alal ijza. Ya, tapi intinya di atas konsep gitu loh. Al-amru kemudian perkara al-amru bil ada laisa amran bil qada dan ini juga merupakan perkara yang penting terkait amr yang perlu untuk kita ketahui yaitu al-amru bisyai'in 'indal ma'mur wazi' yahmiluhu 'alaih. Ya perintah terhadap sesuatu jadi perintah di sisi perintah yang di sisi ma'mur terdapat wazi' itu tergantung hukumnya. Jadi kedudukan i'rab masih sama gitu. Iya, masih sama ya. Kedudukan i'rab masih sama. Jadi al-amru bi syai'in indal ma'muri wazi'un yahmiluhu 'alaihi. Jadi perintah di sisi yang di sisi makmur ataupun yang di sisi yang di yang pada seseorang tersebut terdapat wazi', penghalang, terdapat pencegah ya, yang nanti akan kita terangkan pencegah ini ya, maka hukumnya tergantung ya, yahmiluhu alaihi. Kemudian Syekh melanjutkan menjelaskan, idza amara asy-syari'u bi syai'in indal ma'muri wazi'un yaza'uhu alaihi min ghairi amri asy-syari', fa inna hadzal wazi' qarinatun tasarruful amr 'anil wujub ila an-nadb. Apabila syariat memerintahkan sesuatu ya, apabila syariat memerintahkan sesuatu ya, ataupun sebuah amalan ataupun perbuatan ya, apabila syariat memerintahkan sebuah perbuatan di mana orang-orang tadi ya, ataupun yang diperintahkan terdapat penghalang-penghalang yang dia enggak bisa melakukannya ya, pencegah yang dia tak dapat melakukannya. Min ghairi amri syari', bukan karena ada perintah dari syariat sehingga dia enggak bisa melakukannya, atau wazi' tadi bukan karena ada perintah dari syariat, pencegah tadi bukan karena ada perintah dari syariat. Min ghairi amri syari', maka wazi' yang seperti ini tetap kita nyatakan sebagai qarinah yang dapat mensharaf ataupun memalingkan makna amr dari wajib kepada nadab. Nah, sebagai permisalannya agar bisa lebih difahami adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral sabab, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian gitu ya biasanya ya. Segenap, oh, segenap ya, ya. Wahai segenap pemuda, sesiapa saja dari kalian yang mampu menikah. Ya kawin kan gitu ya, menikah, maka menikahlah. Ya, maka kawinlah. Wa hadza amrun bizawaj. Ini perintah kan gitu ya. Maka ungkapan ini adalah ungkapan amr, perintah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, setelah kita bahas sighatul amr. Ya, maka ini termasuk sighatul amr. Wa hadza amrun bizawaj. Jadi ini adalah perintah untuk beristri. Ya, untuk menikah maksudnya. Wal aslu fil amril wujub. Ya, wal aslu fil amri al wujub kama qaddamna. Dan makna asal dalam perintah adalah mewajibkan. Ya, makna asal dalam perintah adalah mewajibkan. Itulah asal dari makna perintah. Saat ada perintah maka berarti dia mewajibkan. Sebagaimana sudah kita terangkan. Illa annal ma'mura bizawaj wa humus syabab indahum minal wazi' war raghbah ma yahmiluhum 'ala az-zawaj. Walau lam yarid bihi amru syari'. Namun permasalahannya di sini ya, orang tersebut ya, orang yang mau nikah tadi ya, dan mereka itu adalah seorang syabab yang di sisi mereka terdapat pencegah dan juga ada keinginan. Maka permasalahan zawajnya mereka ini ya tergantung mayahmiluhu malaz zawaj. Tergantung kondisinya. Walau lam yarid bihi amru syari', walaupun wazinya itu tidak kita dapati dari syariat. Walau lam yarid bihi amru syari'. Ya misalkan mungkin dia belum punya uang, ya bagaimana caranya? Orang uang yang nggak ada buat nikah kan gitu, wazi'. Ya. Maka hal-hal yang ada wazi' pada suatu perintah itu, maka itu dapat memalingkan makna perintah asli kepada makna perintah yang lainnya. Ya kepada makna perintah yang nggak asli, atau kita bahasakan dengan majaz. Ya yang asli kan wujub. Nah ini kita bahasakan dengan hakikah. Jadi dapat memalingkan makna hakikahnya kepada makna majaznya. Ya, dan di sini diterangkan tasarruful amr anil wujub ila nadab. Jadi yang tadinya wajib di sini terpaling kepada nadab. Nah jadi kita nggak bisa menghukumi ataupun beristimbat bahwa nikah itu wajib. paling banter kita hanya bisa beristimbat bahwa nikah itu nadab. Kenapa kita bisa berhukum beristimbat bahwa nikah itu nadab? Ya dikarenakan wahumus syabab indahum minal wazi wa indahum minal ragbah. Memang punya hasrat, ya, punya keinginan, kan gitu ya. Tapi juga bisa jadi pada pemuda itu ada wazi, ada pencegah-pencegah yang dia nggak bisa melakukan tersebut. Jadi kalau dibilang wajib, sementara dia nggak bisa ngelakuinnya, ya dikarenakan mungkin faktor nggak punya duit, ya nggak mungkin dia kita bilang berdosa. Nah, jadi itu merupakan musarrif gitu ya. Musarriful amr. Pemalingan. Iya, pemaling amr. Anil wujub ila ma'nal akhar. Maka kata Syekh di sini, illa annal ma'mur bizawad ma yahmiluhum ala zawaj. Jadi illa annal ma'mur bizawad ma yahmiluhum ala zawaj. Ya tergantung. Gimana artinya ma yahmiluhum? Tergantung. Tergantung. Iya, tergantung hukumnya. Ya, jadi ya tergantung permasalahan pernikahannya gitu. Berarti ma'nya apa? Mausul. Iya, ma'mausulah. Ya, ma yahmiluhum ala zawaj. Ya, apa yang menggantungkan mereka terhadap pernikahan tersebut? Apa yang membawa mereka terhadap pernikahan tersebut? Ma yahmiluhum ala zawaj. Ya, tergantung. Jadi wazi ya, disebabkan dikarenakan keberadaan wazi, maka perintah itu yahmiluhu alaihi. Ya, maka perintah itu membawanya kepada hal tersebut. Artinya tergantung. Ya, bisa wajib, bisa sunnah, kalau bisa dia, kalau dia dalam bahaya udahlah. Ah, iya gitu. Jadi tergantung gitu dia ya. Dia punya dana. Heeh, punya dana. Dan dia bahaya dia, kalau enggak nikah kan gitu. Iya. Dia mau haji nih, ada dana untuk haji. Makanya di sini Syekh bilang minal wazi wa minar raghbah. Ya kan, minal wazi wa minar raghbah. Entah itu berupa wazi, pencegah-pencegah yang mungkin enggak punya biaya. Ya mungkin si perempuan enggak ada yang mau sama dia. Ya enggak mungkin dia kita bilang berdosa gara-gara kita bilang hukumnya wajib. Kan begitu. Ya kan, itu kan bahagian dari pencegah. Perempuan gak ada yang mau sama dia. Kan begitu. Wazib min ghairi amrin syari. Di mana gak ada itu dari syariatnya. Kan begitu. Ending you. Sekarang nih. Iyalah. Ya, semoga Allah mempercepat dia di dalam pernikahan. Agar lepas masa kejombloannya. Ya. Nanti malam kita buat acara pelepas kejombloan ya Mas Yudi. Nah demikian. Ya mafhum ya terkait apa namanya perkara yang ini ya, yang kemarin kita bingungkan ya. Nah demikian. Nah. Wahum asyababu indahum minal. Yang mana? Ma. Bukan itu kan anna. Anna ma'mur. Zawaj. Ma yahmiluhum ala zawaj. Wa humus syabab indahum minal wazi war raghbah. Jadi indahum minal wazi. Minal wazi itu bisa. Oh, bisa indahum ya indahum mawjudun. Enggak, kalau di sini indahum mintaba'id ya. Iya, ini mintaba'id ya. Jadi wa humus syabab kalau mawujudnya itu lebih tepatnya di wahumus syabab mawujudun indahum. Ya, jadi mawujudun indahum minal wazi'i wa minar raghbati gitu loh. Ya. Jadi wahumus syabab mawujudun indahum minal wazi'i wa minar raghbati. Jadi minal wazi' itu merupakan muta'alik bagi mawujud. Mawujud yang kayak gimana? Mawujudnya minal wazi', mawujud minar raghbah. Nah, mawujudnya di siapa? Mawujudnya di sisi mereka. Ya. Gitu. Jadi intinya kata nah, dia pasal itu kan apa? Berbebas-bebas di jarma jarur atau dengan ini enggak? Iya, jadi kalau misalkan kita langsung berbebas-bebas dengan jarma jarur, maka indahum fi mahalli rafin sebagai khabar. Minal wazi muta'alliq doang. Ya, muta'alliq aja. Jadi indahum fi mahalli rafin khabar. Sementara kalau misalkan kita menggunakan metode yang berbeda, maka wahum apa indahum tetap muta'alliq, minal wazi tetap muta'alliq. Maka mana khabarnya mawjudun. Kemudian indahum mutalik kemana? Ya indahum mutalik ke asyabab. Sementara minal wazi mutalik ke mawjud. Wallahu a'lam. Wahum syababu mawjudun enggak bisa lemah. Gimana? Wahumus syabab? Indahum mawjud minal wazi. Kan gitu kan? Wahumus syabab indahum syabab setelah syabab itu wujud, kan enggak bisa kayak itu. Wahumus syabab. Enggaklah, wahumus syabab mawujudun indahum. Sebentar ya, wahumus syabab. Kalau wahumus syababu mawujud. Kalau indahum bukan mawujud ya. Ya istakarra ya. Istakarra. Jadi wahumus syabab ya. Istakarra indahum minal wazi'i warrahbati. Ya mungkin begitulah ya. Wahumus syabab istakarra indahum. Ya karena kan ini kan dhorof ya. Kalau mawujud misalkan kayak Muhammadun mawujudun fil baiti. Ya kan gitu. Tapi kalau ini ya wahumus syabab istakarra indahum minal wazi'i warrahbati. Ya demikian. Ya wallahu alam bagaimana yang dimaksudkan sini, tapi ya yang jelas kalau menurut saya ma itu bukan khabarnya asy-syabab tapi khabarnya anna ya. Illa annal ma'mur bizawaj ma yahmiluhum 'alaz zawaj. Ya adapun wa humus syabab indahum minal wazi' war raghbah ini i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Nah, mana yang khabarnya dan mana yang mubtada'nya ya. Kalau mau mudah lagi, lebih mudah lagi, kalau saya sih bilang, ya begini aja. Hum mubtada asyabab khabar. Indahum muta'alik minal wazi' muta'alik. Ya itu lebih mudah lagi saya pikir. Gimana ketimbang kita pakai. Gimana susun yang mudah? Ini kan gini. Illa annal ma'mura bizawad ma yahmiluhum ala zawaj. Illa annal ma'mura bizawad ma yahmiluhum ala zawaj. Kemudian, wahum syabab indahum minal wazi' warraqbah. Jumlah i'tiradiyah. Istinafiyah. Nah, kemudian kalau kita rincikan, ya maka saya lebih milih yang termudah saja. Hum mubtada asy-syabab khabar. Indahum muta'alliq disy-syabab minal wazi'i war-raghbati juga muta'alliq. Jumlah haliyah bisa. Nah, kalau jumlah haliyah sementara mereka syabab. Sahibul halnya yang mana? Kemudian mana amilnya gitu loh. Amil dari sahibul hal ada amil dari halnya. Jadi wawna mau apa, berarti waw halia. Kalau memang itu dinyatakan sebagai jumlah hal, jumlah halia, tapi mana sahibul halnya? Sahibul halnya al-ma'murinnya sebenarnya. Al-ma'murnya. Itu sahih apa sahibul hal. Tapi al-ma'mur seharusnya sebutan sahibul hal kan ma'rifah. Jadi makanya semalam mengganjil sini. Sebenarnya kan ilaan al-ma'murinna bizawaj. Wa hum. Ya ya. Indahum minal istaqarra minal wa'ruq wa antaqa ya. Ya ya ya betul. Jamak ya semuanya. Ya bisa juga lah, intinya memang kalaupun kita mau ngomong apa namanya sangat-sangat mungkin terjadi ya pengkoreksian kita dapat kita lakukan terhadap penulis ya, itu wajar. Asal di sini kan yang diperintahkan orang yang berpernikahan untuk menikah ini ya. Mayah miluhum ala zawaj. Iya, iya betul, para pemuda jamak, tersebut. Jamak. Ya wahumus syabab, makanya pun di sini memang Syekh pun saya pikir memang kalau soal apa namanya? Soal maksudnya kita paham ya, tinggal permasalahannya susunannya kenapa kita ngerasa kayak ada yang mungkin kurang fushah barangkali gitu ya, barangkali demikian. Ya wallahu a'lam bishawab, apakah memang bisa kita bilang ada susunan yang kurang fushah ataukah tidak? Ya cuma kalau saya pribadi illa annal ma'mura bizawad ma yahmiluhum ala zawad, kemudian wahumus syabab indahum minal wazi' war raghbah, ini semacam sisipan yang terdapat pada ungkapan illa annal ma'mura bizawad iya ma yahmiluhum ala zawad, jadi semacam sisipan ke dalam jumlah tersebut ya. Jadi illa annal ma'mura bizawad ma yahmiluhum ala zawad, kemudian kita sisipi di situ wahumus syabab indahum minal wazi' war raghbah gitu loh. Ada enggak adanya aja enggak. Iya sebenarnya enggak merusak gitu. Jadi wahumus syabab maksudnya ini di sini Syekh ingin mempertegaskan lagi, karena kan bisa saja di pemuda itu ada wazi dan juga bisa saja di pemuda itu ada raghbah. Kan gitu. Nah, karena ada wazi ada raghbah, maka kita enggak bisa beristinbat bahwa hukum menikah adalah wajib karena perintah Nabi tadi, maksudnya karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan gitu. Ya, karena kan kita tahu sebelumnya al aslu fil amr al wujub. Tapi karena ada wazi di situ dan juga ada raghbah di situ, ya maka terpalingkan gitu ya. Jadi intinya wazi musarrifal amr. Ya, musarrifu ma'nal amr begitu. Pokoknya undur mayahmiluhum 'alaz zawaj. Iya, gitulah dia. Ya pokoknya kaidahnya di atas itu al-amru bisyai'in indal ma'muri wazi'un yahmiluhu 'alaihi. Atau dengan kata lain gini maksudnya, al-amru bisyai'in yahmiluhu 'alaihi. Ya, al-amru bisyai'in yahmiluhu 'alaihi. Syai'in yang gimana? Syai'in yang indal ma'muri wazi'. Mahfum kan? Jadi, al-amru bisyai'in yahmiluhu alaihi. Perintah terhadap sesuatu itu tergantung hukumnya. Oh, kok bisa gitu? Bukankah amr itu pasti wajib? Ya, maksudnya sesuatu yang jika di sisi mereka itu terdapat wazir. Nah, maka hukumnya tergantung. Walau lam yarid bi wazi gitu kan. Walau lam yarid bil wazi amr syari. Walau enggak kita dapati perkaranya di syariat. Gitu loh. Pencegahnya itu tidak kita dapati dari perintah syariat. Maksudnya bukan karena perintah syariat pencegah tadi. Ya. Tapi pencegah tadi ya kayak tadi. Memang min ghairi amri syari. Ya min ghairi amri syari pencegahnya. Nah, gitu. Penghalangnya itu. Ya, gimana kan namanya memang perempuannya yang gak ada yang mau sama dia ya. Itu kan udah hukum alam. Hukum alam. Untuk mencegah syari. Ini gak bagus Allah. Syari enggak mesti Allah lah. Ya khitab syari Al-Qur'an was sunnah. Kan khitab syari Al-Qur'an was sunnah. Ya tapi memang bisa saja sih kita bilang seperti ketika kita membahas khitabullah. Ya khitabullah kan gitu. Kok cuma khitabullah kan khitabun nabi kan. Tapi kan seperti yang sudah kita jelaskan dan dijelaskan oleh Muhammad Hasan itu juga khitabullah tatba'u bihi as-sunnah wal ijma' wal qiyas dan seterusnya kan begitu. Ketika kami membahas itu Walau tidak ada yang datang. Enggak masalah sih sebenarnya ketika kita bilang bahwa asyari adalah Allah, kan gitu ya. Tapi saat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Allah di sini ada pengikutnya, ada yang mengikuti Allah gitu loh, maksudnya yang mengikuti Allah semisal apa? Ya Nabi, kemudian ijma, qiyas dan sebagainya. Itu ya begitu sebagaimana yang kita bahas. Sebentar. Syariat kan kitabullah. Ya itu ada. Bukan cuma Al-Qur'an aja. Iya, bukan. Nah, makanya kan syariat di dalam pemerintah. La ya'muru illa bi fi'lihi. Apa sih kok jadi faedah pertama? Faedah usuliyah. Maksudnya gini, kita kan menerjemah Allah tidaklah memerintahkan. Kami langsung menerjemah itu Allah. Sementara sebenarnya enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa kalau difahami bahwa Allah di sini maksudnya adalah dan juga yang mengikuti hukumnya dengan Allah gitu loh. Ya misal Nabi, karena Nabi juga syari begitu. Ya, sebab wama yang tiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha kan begitu. Demikian. Ya bahkan ulama lebih luas lagi dengan mengatakan al-ijma wal qiyas. Ya. Khitabullah. Ya, sampai dibilang itu juga khitabullah begitu loh. Ya kan begitu. Jadi Al-Qur'an was sunnah wal ijma wal qiyas dan apa-apa saja yang mengikuti Al-Qur'an was sunnah khitabullah. Ya dan demikian. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan enggak salah kaprah, maksudnya enggak salah kaprah begini, tidak beranggap hanya Allah doang. Kan begitu ya. Maksudnya sudah pahamlah istilahnya bahwa ketika kita bilang Allah ya termasuklah di situ nabi kan gitu. Ya enggak ada masalah sebenarnya. Ya, tapi kalau mau menggunakan ungkapan yang lebih umum ya kita bilang aja asy-syari. Nah, sama seperti kita waktu mempermasalahkan khitabullah kemarin. Kalau kita mau menggunakan ungkapan lebih umum ya kita bilang aja khitab asy-syari. Iya. Ya, tapi kita bilang khitabullah pun sebenarnya juga enggak masalah saat kita tahu bahwa ketika kita bilang khitabullah mengikuti di sana an-nabi wal ijma wal qiyas dan sebagainya. Oh gitu, Ustaz. Iya. Oh. Ya begitulah penjelasan mereka. Jadi itu hanya istilah saja sebenarnya, hanya istilah. Enggak boleh satu aja enggak boleh ya. Enggak boleh perintah Allah aja enggak ya. Jadi lainnya rentetannya ngikuti ya. Iya, ngikuti, rentetannya ngikuti gitu. Nah, demikian. Tapi kenapa kita sandarkan kepada Allah doang? Ya misalkan umpama, kalau ada yang bertanya, kenapa beliau hanya menyandarkan kepada Allah doang? Karena memang Allah lah pertama sekali zat yang membuat syariat tersebut ya. Ya dialah yang pertama sekali. Karena yang lain-lainnya itu memang mengikuti gitu loh. Tapi kan bisa terjemahkan macam itu ada ya kan? Al-Qa'idatullah asy-syari'ulah ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Syariat tidaklah memerintah kecuali betul. Apa-apa. Ya. Bisa lah ya. Bisa, ya bisa. Ya, enggak hanya dimaknai itu Allah begitu loh. Ya. Syariat. Makanya pun tadi dari kemarin syariat ya gitu. Baru ya kan? Iya. Jadi di sini ya bukan ya, di sini sebagai contoh di sini Syekh menggunakan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyara sabab. Kan gitu. Ya kan? Ya berarti kan Syekh menganggap bahwa ya masyara sabab ataupun hadis ini adalah Asy'ari. Kan demikian. Wallahu a'lam. Wa hadzal wazi'. Kemudian musannif melanjutkan wa hadzal wazi' qarinatun tasarrufu. Kok tasarrufu? Ya, tasarrufa yusarrifu, tusarrifu ya. Wa hadzal wazi' qarinatun tusarrifu al-amra 'anil wujubi ila an-nadbi. Ala ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Nah, ini merupakan pandangan jumhur bahwa wazi' merupakan qarinah musarrifah. Ini qarinah musarrifah al-amru 'anil wujub ila an-nadab. Apa musarrifah? Ya musarrifal qulub. Baik. Ya, jadi termasuk musarrif. Musarrifal amr. Ya, tusarrifu. Ya, kalau di sini tusarrifu, sarrafa yusarrifu. Jadi qarinatun tusarriful amra 'anil wujub. Karena kalau kita bilang tasarrafa berarti fa'ilnya mana? Iya. Kan gitu. Karena ini wajib ini pakai ta'ut ta'nits. Iya. Ya karena fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada isim mu'annas. Iya. Berarti ya berarti kita bacanya harus fi'il mudhari. Kan gitu kan? Iya. Kalau kita baca fi'il madhi seharusnya tasarrafat. Iya. Ya berarti enggak mau kita baca mau enggak mau kita baca fi'il mudhari karena kalau pakai fi'il mudhari pas dia karena apa menggunakan huruf mudhara. Tak, yang dhamir mustatirnya adalah apa namanya takdir hiya yang kembali kepada qarina. Jadi qarinatun tusarriful amra 'anil wujub ila an-nadab. Ya gitulah kalau mau menyesuaikannya gitu. Ya kan bisa aja nih ku baca tasarrufa, ya kan punya hujah kita ya. Kenapa ini enggak bisa dibaca tasarrufa? Oke, kita baca tasarrufa. Mana dhamirnya? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya apa? Hiya. Wajib di situ pakai tak ta'nits kalau memang begitu. Kan begitu. Tasarrafat. Wallahu a'lam. Taibu ala ma dhahaba ilaihi al-jumhur ini merupakan pandangan jumhur. Ya lanjutnya al-amru ba'da al-hadr. Ya perkara tentang perintah setelah larangan. Al-amru ba'da al-hadr. Idza hadara asy-syari' syai'an thumma amara bihi ba'da dhalika al-hadr fa inna taqaddama al-hadr qarinatun tasarrufu al-amra 'anil wujubi ila al-ibahati ila al-ibahati aydan wa dhalika ka qawlihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Nah kalau ini perkara tentang masalah bagaimana perintah setelah larangan. Ya, apa jadinya kan gitu ya? Apa jadinya jika perintah terletak setelah larangan? Nah maka kata Syekh apabila syariat melarang sesuatu, ya idza hadara asy-syari' syai'an, ya, apabila mengecam sesuatu, ya apabila syariat mengecam sesuatu, thumma amara bihi, setelah pengecaman dia memerintahkannya, ya thumma amara bihi ba'da dzalikal hadar, setelah pengecaman dia memerintahkannya, memerintahkan untuk melakukan maksudnya tentunya ya. Ya, thumma amara bihi. Fa inna taqaddum afwan ya, salah baca saya. Orang inna kok. Fa inna taqaddumal hadri. Ya, fa inna taqaddumal hadri qarinatun tusarriful amra 'anil wujubi ila al-ibahati aydan. Maka ini juga musarrifah. Ya, maka ini juga musarriful amr. Yaitu apa? Masalah taqaddumul hadar thumma ja'a bihi amr gitu ya. Ya ja'a ba'dahu amr kok bihi. Ja'a ba'dahu amr. Nah, jadi kalau statusnya kayak begini atau dengan kata ini al-amru ba'dal hadar ya al-amru ba'dal hadar musarriful amr. Ya musarrifu ma'nal amr. Anil wujub ilal ibahah tapi ya kalau di sini anil wujub ilal ibahah kata Syekh di sini. Ya. Aidan maksudnya aidan di sini aidan musarrif sama-sama pemaling. Wadhalika kaqaulihi ta'ala. Sebagai contohnya di sini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'." Fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Ya, larangan atau datang melarang selain perintah. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Ya, ini mainkan idza. Ya, mana nih? Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au. Jika kalian diseru untuk salat, fas'au hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Benar baik dan tinggalkanlah jual belinya. Berarti kan ini perintah dulu, tapi kok di sini idza hadaral syarik syaitan sum amara kembali. Coba lanjutkan ayatnya. Summa qala. Oh, ya kan itu dia summa qala. Aku kira ini contoh lain lagi nih bawah. Iya, jadi wadharul bai' ya. Nah, itu kan peringatan tuh ya. Wadharul bai'. Itu kan pengecaman. Wadharul bai' maksudnya hadar, larangan. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Summa qal, kemudian Allah berfirman, berarti belum selesai. Masyaallah. Summa qal, kemudian Allah berfirman, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Jadi udahlah sebelumnya dilarang, setelah itu kok disuruh gitu loh, kan gitu. Ya maka ini, ya maka berarti fataqaddamul hadar, maka pendahuluan hadar, ya maksudnya larangan berada di posisi awal, kan gitu ya. Wahuwa man'ul bayi', ya, yaitu di sini dalam contoh firman Allah ini larangan jual beli waqtan nida. Ya, pada saat azan, ya, ketika azan, jadi manul baik waktan nida qarinatun tusarriful amra bil bai'i ba'da salati 'anil wujubi ila al ibaha. Jadi fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah, ini hukumnya bukan wajib. Kenapa kita bilang fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah hukumnya enggak wajib? Ya kan itu kan amar tuh. Ya. Kan sigha amar intashiru ibtaghu. Ya kan sigha amar. Maka ini hukumnya enggak wajib. Ini hukumnya ibahah. Apa yang memalingkannya? Yang memalingkannya adalah al-amru ba'dal hadr. Ya, al-amru ba'dal hadr. Itulah yang memalingkan maknanya. Ya, ini penting kan gitu. Jadi inilah kira-kira isi usul fiqih. Kenapa orang selalu bilang dengan usul fikih bisa beristimbat, kan begitu? Itu pun nanti setelah kita mempelajari dulu ya, halal mustafid, kan gitu? Ya, mana yang namanya mustafid, kan gitu? Mujtahid ya, halal mujtahid maksudnya. Nah, jadi begitu. Intinya ini juga termasuk musarrifah. Ya, maka jadi ini taqaddumul hadhar ini qarinah. Ya, taqaddumul hadhar ini adalah qarinah tusarriful amr bil bai'i ba'da salati 'anil wujubi ila al ibaha. Jadi hukumnya ya, walau kita tahu hukum asal daripada amr itu adalah wajib, namun di sini tertasrif ya, terpalingkan begitu. Apa mau cari sifat Sina ibul fa'il dan nudiya, ini kan ayatnya ya ayu lazina amanu idza nudiya lis-shalah. Nudiya berarti kita, siapa yang jadi sina itu? Baik. Iya, ini nada, ya kan begitu ya. Jadi nada yunadi berarti fiil majhulnya memang nudia ya. Jadi nudia bentuk lil majhulnya. Maka mana di sini naibul fa'ilnya? Ya, kalau misalkan kita mau ambil simpel seperti yang biasa dilakukan para mu'ribin ya, maksudnya ahli i'rab ya, itu jar majrur lis-salati. Jar majrur sebagai naibul fa'il. Aku curiga memang ini iya, lis-salati. Ya, jadi lafzan marfu' mahalla. Enggak, lis-salati. Enggak langsung terus aja. Jar majrur sibul jumlah, bukan majrurnya, bukan as-shalahnya. Tapi nah, sebagaimana yang kita dapatkan di beberapa buku juga demikian kan, seperti ini mulakhas, ya diterangkan kalau bahwa naibul fa'il ada yang berupa jar majrur. Nah, adapun kalau saya pribadi, saya menganggapnya dhamirusan. Hah? Dhamirusan. Ya, idza nudiya lis-salati. Ya maksudnya ada seseorang, idza nudiya, jika seseorang itu sudah terpanggil untuk salat. Enggak lah. Seseorang, nah, apabila seseorang sudah terpanggil untuk salat. Oh. Atau kita. Ya, siapa? Ya iya kita. Siapapun itu begitu loh. Jadi ya dhamirusan begitu. Kalau saya pribadi begitu, sama seperti kasus wala tusyriku billahi syai'a. Apa gimana? Bukan. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru. La yaghfiru ayyushraka. Bina apa itu? Majhul. Ya, la yaghfiru ayyushraka. Ayyushraka bina majhul. Mana naibul fa'ilnya? Kalau simple, kalau mau simple maka kita katakan naibul fa'ilnya Allah. Jar majrur. Bihi. Ayyushraka bihi. Ya, maksudnya ayyushraka billahi, bukan Allah ya. Bukan Allah, tapi jar majrur. Ba dan Allah. Ba dan ha. Bihi. Ya, bukan jar majrur, tapi susunan tersebut. Itu kalau kita mau ambil simple seperti yang dilakukan oleh beberapa mu'ribin dan juga seperti yang dinyatakan oleh Fuad Ni'mah di dalam kitabnya Mulakhaskan gitu. Bahasa lawan ini. Iya, ayyushraka bihi. Ya. Bahasa naibul fa'il. Iya. Tapi sebenarnya seperti yang kita tahu, yang disekutukan itu kan Allah. Sebuah benda. Enggak lah, bukan Allah lah. Allah yang diserikatkan kan? Enggak lah, yang diserikatkan benda bukan Allah. Ini iya, iya benda lah, sebuah benda. Nah, maka saya katakan kalau saya lebih sukanya ya bemirsan. Ya. Ayyushraka huwa, ya. Huwa maksudnya ya entah itu patung kayak, entah itu nabi kayak, entah itu apalah kan begitu. Ayyushraka huwa ya. Iya, ayyushraka huwa misalkan ya, atau misalkan ayyushraka sanamu billahi. Kan gitu. Ayyushraka sanamu billahi. Ya wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau mereka langsung milih aja bihi lah sebagai naibul fa'il. Kalau disebut bihi, haknya kan pemilik hak kembali ke Allah itu. Ya berarti ya Allah yang disyirikkan. Enggak lah, nah, salah kita. Tapi situ ya kan bihi, makanya Allah bilang bihi bukan ayus. Kalau gitu ngapain bihi? Ayyushrakallahu lah. Ngapain bihi? Ini makanya di sini abang udah bingung. Ya, kenapa kita butuh bihi? Karena memang bukan Allah yang disyirikkan. Allah itu cuma ma'a. Yang diserikatkan adalah benda. Ya misalkan saya menserikatkan buku ini ya, dengan Septian, ya, gitu loh. Bukan Septian yang saya serikatkan. Atau misal Septian punya uang 100 juta, Bang Budi punya uang 10 juta. Ya, jadi Septian punya uang 100 juta, Bang Budi punya uang 10 juta. Nah, saya serikatkan Bang Budi dengan Septian. Bukan saya serikatkan Septian dengan Bang Budi. Orang Septian lebih tinggi daripada Bang Budi. Berarti domir sya'an diperserikatkan dia ini dengan Allah. Iya, yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Sya'an lah. Tapi mereka lebih memilih dengan mengatakan jar majrur lah yang sebagai naibul fa'il dari ayyushraka. Sulit gitu saja. Iya, walau saya sendiri apa ya. Tapi ucapan ini banyak dipakai oleh ahli nuha ya. Maksudnya penjelasan seperti ini banyak digunakan oleh ahli nuha yang saya pun akhirnya nggak bisa membantahnya, nggak bisa berbicara, nggak bisa berkomentar gitu ya. Walau kalau misalkan kalau gitu aslikan ya, misal karena kan gini, duriba Muhammadun aslinya apa, daraba Umaru Muhammadan kan gitu. Nah kalau misalkan ayyushraka bihi aslikan ya, mau nggak mau pas saat aslinya kita bilang gini syaraka aliyun ya, sonaman billahi ya kan, aslinya kan mau nggak mau gitu, syaraka aliyun sonaman billahi, syaraka aliyun sonaman berarti kan syurika sonamun billahi, tapi ini sonamunnya pun dibuang, syurika billahi. Itulah seperti tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Nah, sehingga akhirnya si syibhul jumlah menduduki kedudukan naibul fa'il. Begitulah kesan penjelasan mereka. Tadi gini, ada ayat yang tadi na aman, amanu wa jamaah. Iya. Berarti ini orang-orang beriman. Iya. Ya wahai orang-orang beriman. Iya. Jika diserukan kepada salah seorang dari orang mukmin, begitu. Berarti wa tapi kok ngarang pula enggak. Iya. Jadi kalau mau simpel ya, maka seperti kata mereka bahwa naibul fa'il ya di sini adalah lis-salati, syibhul jumlah, bukan as-shalah ya. Bukan as-shalah, tapi syibhul jumlah. Jadi as-shalah ya marfu'un hukman wa lafdhan. Ya as-shalah marfu'un hukman wa lafdhan. Lis-shalah yang menjadi syibhul jumlah, susunan tersebut, bukan as-shalahnya. Atau kalau mau lebih maksudnya kalau misalkan secara bahasanya kita lebih enggak pusing ya, kita bilang bahwa dhamir sya'an di situ yang menjadi naibul fa'il di salat tetap muta'alliq. Jadi apabila seseorang diseru untuk salat ya, jadi untuk salat tetap muta'alliq begitu. Nah, demikian. Tadi gini saya. Innallaha la yaghfiru an yushraka syai'un bihi lillahi gitu ya. Iya, atau aslinya begini. Innallaha la yaghfiru ahadan. Oh. Ya, jadi la yaghfiru ahadan atau gini, innallaha la yaghfiru ayyasyrika yasyraku ya. Syarika yasyrakum ma'rufnya. Innallaha la yaghfiru ayyasyraka. Oh iya, asyraka yusyriku, afwan. Iya, asyraka yusyriku. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka. Kok yusyraka lagi? Innallaha la yaghfiru ayyusyrika. Ayyusyrika ma'rufnya kan? Innallaha la yaghfiru ayyusyrika ahadun sanaman billahi. Ataupun innallaha la yaghfiru, ya itulah aslinya kalau mau kita aslikan. Jadi innallaha la yaghfiru ayyusyrika ahadun, berarti yang enggak diampuni Allah adalah seseorang yang melakukan persekutuan sonam dengan Allah. Begitu. Jadi innallaha la yaghfiru ayyusyrika ahadun sanaman billahi. Nah, tapi disingkat dengan mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Selesai. Itu memang perkara ini mengkhilaf. Dan urusan dengan sejarah majelis lagi. Belum dapat. Belum ini dapat. Masih pentelaan secara pribadi gitu. Nah, ya, tapi realitanya maksudnya kalau masalah bahwa ada yang mengatakan jar majrur adalah naibul fa'il, itu banyak yang bilang gitu. Enggak satu dua begitu. Belum ketemu. Kalau dhamir sya'an ya hukum asli lah. Hukum asli kan memang begitu kan? Enggak, maksudnya memang ada itu. Adalah seperti innahu ya. Ya kan sering itu di innahu itu sering dhamir sya'an ya. Iya, innahu ya, itu sering sekali dhamir sya'an itu. Pak Ain masih mentelaah lebih enak pakai dhamir sya'an ini naib fa'ilnya gitu ya. Maksudnya itu sering. Mana faedahnya? Enggak ada pun itu memang enggak gitu. Sebenarnya sama-sama enggak ada yang naibul fa'il ini pun bukan ini i'rab iya. Cuma ahlul mu'ribin begitulah. Iya, ahlul mu'ribin begitulah mereka mengi'rabnya begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Jadi ya ini masalah kelihayan kita yang berkecimpung di dalam nahwu untuk menentukan kedudukan kalimat tersebut. Ya, apapun jawaban kita selama itu kelihayan kita tidak kontradiksi terhadap kaidah-kaidah yang ada, saya pikir enggak ada permasalahan. Walaupun baru. Iya, walaupun baru. Ya, karena ini kan masalah teoritis saja, bukan masalah ini. Jadi enggak ada masalah. Tapi dengan ketentuan kita memang berkecimpung dalam nahwu ya. Karena takutnya kalau kita enggak berkecimpung dalam nahwu saat kita membuat keputusan baru kan gitu ya. Iya, hukum baru. Kalau kita membuat keputusan baru takutnya kontradiksi dengan kaidah yang benar-benar sudah baku. Nah, ini yang saya enggak suka begitu. Ya, karena di mana seringnya orang membuat ketentuan-ketentuan baru yang kontradiksi dengan kaidah asli gitu loh. Nah, ini yang tentu kita salahkan. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Kemudian contoh lain ya, kita sedikit lagi nih biar enggak ngembang tuh. Wa mithluhu qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Ba'da qaulihi hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtu huruma. Nah, jadi hurrima 'alaikum sayd. Ya, hurrima 'alaikum sayd. Ada hadar. Setelah hadar ini terdapatlah firman Allah wa idza halaltum fastadu. Ya. Nah, maka ini ya kasus ini dikarenakan al-amru ba'dal hadar, ya tentunya musarrifal amr minal wajib ilal ibahah. Jadi masalah fastadu ini kan perintah nih fastadu. Oh, berarti wajib nih ya berburu. Ya enggak, ya berburu enggak wajib. Kenapa? Karena letak berburu, perintah untuk berburu itu letaknya setelah perintah dilarang gitu. Ya kan ba'da qaulihi, di mana ayat ini jatuh setelah firman Allah wa harrim 'alaikum. Berarti ayat ini kan gini, wa harrim 'alaikum sayyidul barri madum tu huruma wa iya. Halalkum fastadu. Iya. Nah, maka hukumnya itu iya, cuma dia ya kan, tapi kan bahasa dia kan ba'da qaulihi. Ya namanya ini apa namanya ya, bervariasi di dalam berbahasa. Ya biasa kan gitu. Bervariasi. Kitanya aja tinggal yang perlu mendalami bahasa supaya terhadap variasi itu familiar gitu. Baik, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga firman Allah, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adahi fawqa thalath ala fadkharu ma badalakum. Maka ini juga hukumnya ibahah, wallahu a'lam bissawab, ya karena jatuh setelah larangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.